بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sahabat inspiratif rahimakumullah, semoga dari hari ke hari gerakan cinta Al-Quran yang kita lakukan semakin menumbuhkan kecintaan yang luar biasa, dan kita sampai pada samudra Al-Quran yang tidak terbatas. Persis yang dikatakan dalam tafsir Al-Misbah bahwa Al-Quran hadir seperti hidangan, dimanapun kita ambil maka akan kita rasakan kenikmatan yang berbeda. Satu ayat hari ini kita baca dan kita mendapat inspirasi darinya, kita baca lagi besok dengan ayat yang sama tetap akan mendapat inspirasi. Bahwa Al-Quran adalah inspirasi yang tidak pernah kering, dan semoga Al-Quran selalu menjadi solusi kebahagiaan untuk kita dalam keadaan apapun. Sahabat inspiratif rahimakumullah, sampai kita dalam ayat 36 surah Al-Furqan juz ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqulna zahaba ila al-qawmi alladhina kadzabu biayatina fadammarnahum tadmira. Yang artinya, kemudian kami berfirman kepada keduanya, yaitu kepada, pada ayat sebelumnya dikatakan Nabi Musa dan wazirnya, pembantunya itu Nabi Harun alaihissalam, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Fadammarnahum tadmira. Sahabat inspiratif rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa ya, learning by example, kita belajar dari contoh. Sehingga indahnya kita belajar dengan Al-Quran, seperti yang kita ulang-ulang dari sebelumnya, tidak perlu kita menjadi Fir'aun baru kemudian kita beriman. Tidak perlu kita menjadi Qarun baru kita beriman. Karena apa? Karena sudah ada contohnya bahwa kehancuran itu pasti. Dan faktanya bahwa ditemukan berbagai macam ornamen-ornamen, ya, arkeolog-arkeolog, tentang bagaimana sejarahnya umat Nabi Nuh dan kapal bahtera Nabi Nuh ditemukan. Bagaimana sejarahnya Ramses atau Fir'aun? Ramses adalah nama rajanya. Maka dalam tafsir Syarawi dikatakan, Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi mengatakan, Fir'aun itu adalah laqab terhadap seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi siapapun yang mencapai pada kezaliman yang mengaku dirinya Tuhan, persis akan mengalami nasib serupa seperti Fir'aun. Sejarah besar tentang kehidupan dunia ini, ya, kita mengenal bagaimana kemudian Nazi, ya, dengan memimpin Hitler yang luar biasa, yang hari ini kita sebut namanya, kalau dulu di zaman Hitler di Jerman disebut namanya harus berdiri dan beri hormat walaupun tidak ada orangnya. Demikian penghormatan yang luar biasa kepada pemimpin itu. Tapi Allah mengatakan, siapapun yang zalim di muka bumi ini, fadammarnahum tadmira, pergilah kalian berdua. Atau kita juga diperintahkan, ya, oleh Allah, pergi lihat siapa yang berlaku zalim, pergi lihat siapapun yang kafir, pergi lihat buat orang-orang yang membangkang di kampung kita, di kota kita, di negara kita, dimanapun. Fadammarnahu tadmira. Seorang presiden yang lama jadi presiden, jika misalnya zalim, korup, ya tetap saja, tinggal hanya nunggu waktu. Mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau 30 tahun, tetap dammarnahu tadmira. Hancur dalam sejarah, sudah lama mimpin, tapi akhirnya di-close, ditutup hanya dengan seorang presiden yang korup. Bukan ini adalah kehancuran nama baik, karena kehidupan ini tidak ada yang lebih indah kecuali nama baik kita. Sahabat inspiratif rahimakumullah, di studio sudah ada Ustaz Perdana dan Ustaz Syamu, insyaallah menambah khazanah kita tentang bagaimana ayat-ayat Allah membuktikan tentang kehancuran-kehancuran umat-umat terdahulu dan umat-umat yang sekarang tidak luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat ke-36 ini Allah masih memaparkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi dengan bahasa, dengan satu gambaran lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala memobilisasi, ya, menyuruh, memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan ajaran dakwah kepada seorang Fir'aun. Catatan penting di sini adalah bahwa Allah sebenarnya sudah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Faqulna zahaba ilal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina, kami katakan pergi saja, sampaikan kepada kaum-kaum yang mereka itu telah mendustakan ayat-ayat kami. Loh, di sini ayatnya kan menceritakan tentang perintah dari Allah langsung kepada Nabi Musa beserta dengan Nabi Harun. Bagaimana kita sekarang tidak ada yang memerintahkan? Apakah kita harus menunggu wahyu dari Allah yang kemudian memerintahkan kita baru kita melakukan kebaikan? Jawabannya tidak. Karena Al-Quran yang kita baca ini adalah merupakan petunjuk bagi kita untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Tidak perlu tunggu dapat wangsit dari Allah, tidak perlu dulu langsung Allah berbicara kepada kita baru kemudian kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kalau kemudian ternyata kondisi sekarang ini sudah semakin parah? Ada orang-orang yang kita coba untuk ajak berdiskusi dalam kebaikan, kita seru untuk berbuat baik, tapi ternyata adalah orang-orang yang bersikap sinis kepada kita. Jangan khawatir, karena memang sebenarnya Nabi Musa sendiri sudah mengalami keraguan yang sama yang kita alami saat sekarang ini, bahkan jauh lebih besar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi kepada Fir'aun, Nabi Musa tidak langsung menjawab benar, oke ya Allah, saya langsung berangkat. Tidak seperti itu. Tetapi beberapa redaksi di dalam Al-Quran menggambarkan kepada kita bagaimana kemudian Nabi Musa memberikan argumen, ya, Rabbi inni akhafu ayyukazibun, wahai Tuhanku, aku takut benar kalau ternyata mereka kemudian mendustakan aku. Walahum alayya wa yadiku sadri wala yantaliqu lisani fa arsil ila Harun, sehingga rasa ketakutanku itu membuat dadaku menjadi sesak dan mulutku tidak mampu berkata-kata. Oleh karena itu tolong kirimkan Harun itu sebagai pembantuku. Walahum alayya zambum fa akhafu ayyaqtulun, aku sudah melakukan tindakan kesalahan yang begitu sangat besar ketika membunuh salah seorang antek dari Fir'aun, ya. Dalam satu kisah di mana ketika malam hari dia keluar, kemudian dia temukan ada dua orang saling berpukul-pukulan. Nabi Musa kemudian membantu salah seorangnya dan memukul yang lain sampai mati. Dan ternyata yang mati ini adalah orangnya Fir'aun. Fa'akhafu ayyaqtulun, maka aku khawatir nanti kalau aku datang ke dia, maka kemudian mereka akan membalaskan tindakan pembunuhanku dengan cara membunuh diriku. Seorang Musa adalah nabi utusan Allah, tapi mengalami keraguan yang begitu besar di dalam hatinya, dan Allah kuatkan itu. Kita juga adalah manusia, dan bahkan kita adalah manusia biasa yang wajar kalau ternyata memiliki keraguan. Akan tetapi sekali lagi kita mendapatkan inspirasi dari ayat 36 ini dengan perintah yang begitu sangat kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keraguan kita terhapus dan kemudian lenyap, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang yakin. Faqulna zahaba ilal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina, pergi saja, sampaikan kebaikan, mengenai masalah urusan yang lain-lain itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan memberikan masukan yang begitu besar buat kita untuk menjadi orang-orang yang tetap bersemangat di dalam melakukan kebaikan, menyampaikan ajaran dakwah, dan memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Perdana dan Bapak Ustadz Fadli. Di sini saya memberikan sedikit analisis mengenai inspirasi ayat 36 yang membicarakan tentang kedustaan yang mana Allah akan menghancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dalam konteks ini, kalau kita menelaah sejenak dalam kehidupan keseharian kita, memang jelas kebohongan dan kedustaan itu sesuatu hal yang sangat mendasar sekali ke mengarahkan kita kepada sebuah kehancuran. Yang jelas pada ayat kaburamatan indallah antakulu malataf'alun, dosa yang terbesar yang di sisi Allah itu adalah berbeda antara yang dicakapkan dengan yang dilakukan. Terlebih lagi ada sebuah pesan mengatakan rasul junubi al-kazibu, kepalanya dosa itu adalah kebohongan. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita dalam kehidupan keseharian ini kita senantiasa menunjukkan sebuah keterbukaan dan kejujuran antara kita. hari ini sistem memang tidaklah mampu kita melawannya, akan tetapi marilah sama-sama kita berangkat pada diri kita, ibda ala nafsi, berangkat pada diri kita untuk senantiasa jujur pada domir kita, jujur pada kehidupan kita, agar kiranya kita bisa menabur kebaikan kepada orang lain. Memang hari ini kita senantiasa mengenal ada istilah namanya kemunafikan berjamaah atau berdusta berjamaah. Belum lagi bulan 12 udah tanda tangan satu bulan di bulan 11. Ini kan sesuatu hal yang menunjukkan sesuatu hal kemunafikan berjamaah. Marilah kita sama-sama, walaupun sistem dalam tanda petik senantiasa bagus, seperti oknum yang membangun sistem itu dalam sebuah kebohongan, marilah berangkat dari diri kita untuk senantiasa jujur dan melawan segala sesuatu hal yang merusak atar kejujuran dalam diri kita. Baiklah para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pesan yang bisa kita lihat dalam ayat 36 ini menunjukkan bahwasanya janganlah sekali-kali kita membanggakan kebohongan, karena kebohongan itu akan berakibat kepada kehancuran yang kita rasakan. Demikian Pak. Syukran Ustaz Perdana dan Ustaz Syamu. Kesimpulannya adalah sahabat inspiratif, kehancuran besar dan kehancuran kecil. Jadi siapapun yang menentang nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an, berbohong terhadap ayat-ayat-Nya, akan menghadapi kehancuran, baik dalam kehancuran kecil dan kehancuran besar. Dalam tafsir inspirasi disimpulkan, kehancuran pertama dan utama terjadi saat potensi yang ada diarahkan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.